buta gede metu saka kono ki praglangsalan. Wani ora? Lho. Rada mundur to, aja ngono kuwi lho. Hop! kesempatan kabeh jajare. Tekasane wong golek duit iki kok ngene. Mangkono Risanganoman Mayang Goseto. Risanganoman Mayang Goseto. Nyimbangi mungsuhe terus dadi buta gedhe banget. Anomane malah dadi buta gedhe banget. Buta gedhe. Endi butane? Butane Anoman ning kene kuwi sarena sik engko. Gaweamu je akeh. Bayaranmu 850 Mas Le. Ora sithik 850 iki ora sithik. Mula sing guyang-guyu wong nyambut gawe iki dadi. Risanganoman dadi buta gedhe ingkang kangge girisi. Buta gedhe. Butane gedhe kae lho. Kuwi engko. Buta gedhe sik. Buta, buta gede, ngegerisi, buta. Ambles neng bumi, podo sak naliko, jujung sih, jujung sih. Ambles neng bumi, jujung sih, bedol sih. Ayo, bareng. Yo. Tepok cepos kaya ngene jero. Kono mung waton nak jem. Nunjem jero lah sing bedol piye. Malah udut iki. Malah pijetan kaya genggek pinggirin dalang. Asli aku ora kuat ora gawe-gawe yang bedolan ini si nunjem ke gue kuat bedol langsung jem del tambahi 50. Ora mungkin ning kowe. Cacal gage bedolan. Oh lantal. Ayo. Bedol. Wah, wow, abot tenan iki udah bedol. Kuwi wedangku lho. Malah dadi korban iki. Malah wedangku diombe iki lho. Oh, lanta. Ayo, wa. Abot. Pripun Pak Dik yang mboten Lagu iki dalang kok digajul ya lagu iki. Eh ya wis ben wong iki kakangku kok. Upama wong liya wis tak pecat wingi-wingi. Iki copoten sik Mas iki ketok. Resik. Mula sok ben meneh iki nek bedol iki ya. Mas kuat. Ya wis lah romano iki. Oh. Ayo, gelangsaran taboy joget ge. Ya. Yo. Wani karo aku, ayo. Kekendelanmu sepiro wani ora kowe. Meneng wae. Wah, ya dalah. Ayo karo maju para